seseorang sedang melakukan safar. Di bab yang ke-13 beliau berikan terjemah bab al-jam'i fi safar bainal maghribi wal isya. Bab diperbolehkannya menjama' salat tatkala safar maghrib dan isya, itu menyatukan salat maghrib dan salat isya di waktu yang sama, imma di waktu maghrib yang dinamakan dengan jam'u taqdim, atau dilakukan di waktu isya yang dinamakan jam'u ta'khir, dan kedua-duanya diperbolehkan. Begitu pula diperbolehkan menjama' antara duhur dan asar, baik di waktu duhur yaitu jama' taqdim, ataupun di waktu al-asr itu jama' ta'khir. Dan menjama' antara duhur dengan asar serta maghrib dengan isya, semuanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam safarnya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan 3 hadis. Hadis Abdul Ibn Umar, kemudian hadis Abdul Ibn Abbas, dan terakhir hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhum. Yang semuanya menunjukkan disyariatkannya safar, disyariatkannya jama' ketika safar. Boleh seorang sedang safar menjama' salatnya. Qala rahimallahu ta'ala haddathan Ali ibn Abdillah qala haddath Sufyan qala samitu Zuhri an Salim an Abi qala kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yajma'u bain al-maghrib wal-isha idha jadda bihi sayr. Dari Ali ibn Abdillah Madini, dari Sufyan ibn Uyainah, dari Zuhri, dari Salim. Salim dari ayahnya, itu Abdullah ibn Umar. Beliau mengatakan Nabi SAW beliau menjama' antara maghrib dan isya. Ida jadda bisair. Ida jadda, ida asra'a. Wasdada. Kalau beliau sedang cepat di dalam perjalanannya. Ketika dalam waktu berjalan dan berjalan dengan cepat, ingin segera di dalam safarnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' antara maghrib dan isya. Dan hadis lainnya waqala Ibrahim Tahman anil Husain al-Muallim an Yahya ibn Abi Katsir an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhr wal 'ashr idza kana ala dhahri sayr wa yajma'u bain maghribi wal isya. Dari Abu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' antara dhuhur dan asar idza kana ala dhahri sayr. Idza kana yasir ala dhahr, ketika beliau berada di atas kendaraannya. Ketika beliau sedang melakukan perjalanan, baik perjalanan cepat ataupun lambat, kalau beliau di atas kendaraannya dan masuk waktu duhur atau maghrib, terkadang beliau menjama' antara duhur dengan asar dan maghrib dengan isya, baik jama' taqdim atau jama' ta'khir. Sebuah Al-Hafidh Rahimahullah Ta'ala, faedah bahwasanya di hadis pertama jama' yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyad bil jadd atau jid bihi as-sayr, ketika perjalanan sedang cepat. Kemudian di hadis Ibn Abbas ditaqi dengan ala dhahri sayr, ketika dalam perjalanan, lebih umum dari pertama, baik perjalanan cepat atau lambat. Ketika ada kendaraan Nabi ketika dalam safarnya menjamak antara dua salat, maghrib dengan isya atau duhur dengan asar. Dan dari ketiga dan terakhir dalam bab ini, beliau menyebutkan hadis Anas yang isinya bahwasanya menjamak duhur dan asar serta maghrib dan isya itu mutlaqah. Tidak mesti harus ketika seorang di atas kendaraannya. Walaupun sedang nazil, sedang singgah, turun satu tempat, diperbolehkan baginya menjamak antara duhur dan asar dan maghrib dengan isya. An Husain, an Yahya bin Abi Katsir, an Hafs bin Ubaidillah ibn Anas, an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati al-maghrib wal isya fi safar. Wa tabahu Ali bin Mubarak wa Harb an Yahya an Hafs an Anas. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala safar menjama' antara salat maghrib dan salat isya. Dan hukum ketiga ini yang dirajihkan. Jadi menjama' ketika safar tidak mesti ketika seorang sedang tergesa-gesa atau ingin cepat dalam perjalanannya. Sebagaimana tidak disyaratkan dia sedang berada di atas kendaraannya, sedang berjalan. Walaupun sedang singgah, kalau dia dalam keadaan safar, maka boleh menjamak. Dan ini yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hajatul wada tatkala salat di Arafah. Tatkala salat di Arafah, sudah kita katakan di pagi Arafah, Nabi bertolak dari Mina ke Arafah. Dan beliau singgah di Namirah. Dan beliau tinggal di kubah tenda yang telah disiapkan di Namirah tersebut hingga datang waktu duhur. Ketika datang waktu duhur, bila bergeser ke Arafah yang ada perbatasan dengan Namirah, kemudian beliau berkhutbah. Kemudian setelah itu beliau menjamak duhur dengan asar, jam'u taqdim. Sehingga beliau tidak sedang dalam perjalanan dan tidak sedang di atas kendaraannya. Beliau menjamak antara duhur dan asar. Jadi boleh seorang menjamak antara duhur dan asar, maghrib dan isya tatkala safar, walaupun bukan sedang berjalan. Dan tentunya syariah jamak ini sangat meringankan sekali seorang di dalam safarnya dan menunjukkan suhulah hadadin, mudahnya agama ini. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Benar-benar agama ini tidak ada perkara yang berat bagi umatnya. Agama yang sangat mudah. Ketika safar, seandainya badan, masyakkah, lelah, disyariatkan qasar. Sebagaimana disyariatkan al-jama'. Hanya saja bedanya antara jama' dengan qasar. Kalau qasar, seperti telah kita sebutkan, Nabi senantiasa mengqasar salatnya. Dan kita tidak mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan salatnya, maknanya duhur dan asar serta isya 4 rakaat. Semua nukil yang datang, Nabi pasti menjadikan yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berbeda dengan al-jama'. Kalau jama' itu terkadang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terkadang tidak. Bahkan nukilan Adamul Jama' lebih banyak. Tapi di banyak tempat pun Nabi pernah menjama'. Kemudian bab yang ke-14, hal yu'addin au yuqim idza jama' bain maghrib wal isya. Ini perkara yang penting. Ketika seseorang atau sekelompok kaum muslimin melakukan safar bersama, kemudian hendak menjama' antara dua salat, apakah disyaratkan adzan dan iqamah atau tidak? Dan dalam hadis ini, dalam bab ini boleh menyebutkan hadis Ibnu Umar dan hadis Anas, dan tidak disebutkan tentang nas hukum tersebut. Hanya saja kita telah mengetahui dari hadis yang lainnya, sama hadis Jabir bin Abdullah di Sahih Muslim, di kisah Hajatul Wada, yang mana hadis Jabir bin Abdullah adalah hadis yang paling lengkap yang dinukil tentang hajatul wada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika di Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjam antara duhur dan asar. Ketika beliau selesai khutbah Arafah, muadzin mengumandangkan adzannya, kemudian mengumandangkan iqamah, kemudian salat duhur di qasar. Setelah itu muadzin mengumandangkan iqamah, yaitu melakukan salat asar di waktu duhur, jamaah taqdim. Sebagaimana di petang harinya, ketika selesai wukuf di Arafah, Nabi bertolak pada grubi syams ila Muzdalifah, dan beliau menjam antara maghrib dan isya. Kata Jabir, bi adanin wahidin wa iqamatain, dengan satu adan dan dua iqamah. Adan di awalnya, kemudian ketika hendak dilakukan salat diikuti dengan iqamah untuk salat maghrib, dan selesai salat maghrib diikuti dengan iqamah untuk salat isya. Di sini sangat jelas bahwasanya ketika kita menjamak salat disyaratkan adzan di awal salatnya, kemudian iqamah di masing-masing salatnya, satu adzan dan dua iqamah. Kita akan baca hadis yang disebut oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri. Abu Yaman Hammad, masmu Hasan al-Hakam Ibn Nafi. Kalau Syu'aib Yusuf, Syu'aib Ibn Man Hasan al-Syu'aib Ibn Abi Hamzah. Abu Hamzah masmu Dinar. Kalau Az-Zuhri, siapa namanya? Azril. Az-Zuhri siapa namanya? Hasan Muhammad Ibn Muslim Ibn Syihab. قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا عجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثة ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم wala yusabbih bainahum biraka'ah wala ba'dal isya bisajdah hatta yaqum min jawfil lail. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau tergesa-gesa dalam perjalanannya saat safar, beliau mengakhirkan salat maghrib sampai beliau satukan antara salat maghrib dengan salat isya. Kemudian Salim Putar bin Umar menukil bahwasanya ayahnya Abdullah bin Umar melakukan hal yang sama ketika beliau sedang bersegar dalam safarnya. Beliau melakukan salat maghrib dan beliau lakukan 3 rakaat. Sekali lagi dinukil ittifaq, salat maghrib tidak diqasar. 3 rakaat, safaran wa hadharan. Kemudian beliau salam dari salat maghrib. Kemudian tidak lama beliau melakukan salat isya. Yusalli harakatain, saat isya beliau lakukan 2 rakaat di qasar. Thumma yusallim, kemudian beliau salam. Kemudian kata beliau, wala yusabbih bainahuma bi raka'ah wala bal isya bi sajdah. Dan katanya beliau tidak salat sunnah antara maghrib dengan isya karena beliau sedang safar. Kalau dalam keadaan mukim, kita disunnahkan, yang termasuk rawatib, salat 2 rakaat ba'da al-maghrib. Begitu pula pada al-isya. Akan tetapi ketika safar tidak disunnahkan hal tersebut. Rawatib tidak disunnahkan kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Seperti telah kita lihat di bab yang lalu. Beliau tidak salat antara maghrib dan isya sebagaimana tidak salat setelah isya. Hatta yaqum min jawfil lail, sampai beliau bangun di tengah malam. Salat malam, kalau salat malam tetap disyariatkan di waktu safar sebagaimana disyariatkan di waktu hadar. Qala hadats Isa, qala hadatsna Abdul Samad, qala hadatsna Harb, qala hadatsna Yahya, qala hadatsna Habs Ibnu Ubaidillah Ibnu Anas anna Anas radhiyallahu anhu haddatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina hatain salatain fi safar, yani al-maghrib wal isya. Dari Anas radhiyallahu taala an, beliau mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama antara 2 salat ini ketika safar. Ia maksud salat maghrib dan salat isya. Ini bab yang ke-13 dan ke-14 dari kitab Taqsir Salat. Sekali lagi, menjamak salat merupakan perkara yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik jamak taqdim atau jamak ta'khir. Dan yang dijamak itu zuhur dengan asar, sebagaimana maghrib dengan isya. Dan juga sudah kita lalui di bab yang ke-14, disyariatkan adzan dan iqamah ketika menjamak salat. Hanya saja bedanya kalau ketika menjamak adzannya hanya di awal saja. Di awal ketika anda menjamak. Tidak zuhur misalnya adzan kemudian mau asarnya adzan lagi, tidak, tapi cukup di awal. Dan iqamahnya 2 kali. Sebelum zuhur dan asar. Begitu pula sama ketika menjamak maghrib dengan isya. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fis Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan kitabul iman, Al-Iman Bi Na'imil Qabr Wa Adabih, bab yang ke-38 dari kitabul iman. Setelah beliau menyebutkan riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan riwayat Ibn Majah rahimahullah ta'ala dengan lafaz yang hampir sama. Wa qala al-Imam Abu Abdullah ibn Majah rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa huwa Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah qala haddatsana Shababa wa Shabab ibn Sawwar al-Fazari an ibn Abi Dhib wa Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhib عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجي أيها النفس الطيبة كانت في الجسد طيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان وربي غير غضبان فلا يزال يقال لها حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بنفس طيبة كانت في الجسد طيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان وربي غير غضبان فلا يزال يقول لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل وإذا كان الرجل السوء قال أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقول لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط شيخين. الحديث أخرجه النسائي في تفسير. فقال أخبرنا عمرو بن سواد ابن الأسود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي دب. Hampir sama dengan riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Ibn Majah mengeluarkan hadis Abi Hurairah. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, seorang yang hendak meninggal dicabut nyawanya oleh malakul maut, tahdurul malaikah, dihadiri oleh para malaikat, malakul maut dan juga malaikat yang hendak membawa ruh hamba tersebut. Dan seandainya yang meninggal adalah ar-rajulus salih, orang yang saleh, maka para malaikat mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsu thayyibah, keluarlah wahai jiwa yang baik, kanat fil jasad thayyib, yang terdapat di tubuh yang baik. Ukhruji hamidah, keluarlah dalam keadaan mulia, terpuji. Dan berbahagialah bi rauhin wa raihan, dengan rahmat dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, wa rabbin ghairi ghabban, dengan Rabb yang tidak murka, dengan Rabb yang ridha terhadapnya. Dan terus dikatakan seperti itu, hatta takhruja, sampai ruh tersebut keluar dari jasadnya. Kemudian setelah itu diangkat ke langit, fayuftahulah, dan dibukakan pintu langit. Dan dikatakan, man hada, siapa ini? Maka dikatakan, fulan. Dan dikatakan yang disebut, bi ahabbil asma lahu fid dunya, dengan nama yang paling dia cintai di dunia, dengan nama yang sangat baik. Kemudian dikatakan kepadanya, marhaban binasir tayyibah kanat fil jasad tayyib, katanya selamat dengan jiwa yang baik, yang terdapat di tubuh yang baik. Udkhuli hamidah, masuklah dalam keadaan terpuji, dan berbahagialah dengan rahmat dan rizki serta Rabb yang tidak murka terhadapnya. Dan terus dikatakan seperti itu, sampai yuntaha biha ila sami lati fiha Allah, sampai ke langit yang Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya, itu sampai ke langit ketujuh. Kemudian adapun dan disebutkan di ayat yang lalu, setelah itu dikembalikan roh tersebut ke kuburnya, dan datang dua malaikat yang bertanya tentangnya, tentang man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, dan ia bisa menjawab jawaban tersebut. Kemudian adapun kalau yang meninggal adalah ar-rajulussu, orang yang buruk, maka dikatakan, keluarlah wahai jiwa yang buruk, yang terdapat di dalam jasad yang buruk, keluarlah dengan tercela. Dan terima kabar bihamimin wa ghasat, dengan ada berupa air yang sangat panas, wa ghasat, dan nanah yang sangat busuk, wa akhara min syakli azwaj, dan adab-adab yang semisalnya. Fala yazal yuqalu laha dhalik hatta takhruj, dan terus dikatakan seperti itu sampai roh tersebut keluar dari jasadnya, dicela dan dicela oleh para malaikat. Tsumma yuraju bi ila sama, kemudian diangkat roh tersebut ke langit, fala yuftahu laha, tapi tidak dibukakan untuknya pintu langit, berbeda dengan jiwa mukmin. Ketika minta dibukakan pintu langit, dikatakan, man hada, siapa ini? Maka dikatakan, ini fulan. Maka dikatakan, la marhaban binafsil khabithah kanat fil jasadil khabith, tidak selamat dengan jiwa yang buruk, yang terdapat pada tubuh yang buruk. Irji'i damimah, kembalilah dengan tercela. Fa inna la tuftah laka abwabus sama, karena sungguhnya tidak dibukakan untukmu pintu-pintu langit. Fa yursalu biha minas sama thumma tasiru il qabr, kemudian dikembalikan roh tersebut dari langit dan sampai ke kubur, kami ke kuburnya. Dan ditanya oleh malaikat yang ditugaskan, dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ini hadis yang semakna dengan hadis sebelumnya. Dan selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah yang lainnya dari Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala dengan lafaz yang lain. InsyaAllah kita ambil pada pertemuan selanjutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti apa? Cuma ini. Ya.